Kapan waktu yang tepat untuk ziarah kubur? Satu bulan sekali, satu bulan sekali, atau tidak boleh berpatokan pada waktu? Nah, tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu untuk melakukan ziarah kubur. Dan itu kata para ulama termasuk bid'ah, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, melakukan ziarah kubur pada momen-momen tertentu, sebelum puasa Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Ya, tidak boleh mengkhususkan momen-momen tertentu untuk pelaksanaan ziarah kubur. Lakukan ziarah kubur sewaktu-waktu, ketika kalbu kita terlalaikan dengan berbagai urusan duniawi. Nah, kalbu kita keras, ya, sehingga butuh adanya wasilah untuk bisa mengingatkan kepada kematian, butuh motivasi untuk melakukan berbagai amal soleh, maka lakukan ziarah kubur.